Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bab qada al hajah. Bab qada al hajah. Yang tadi tafsir saya kelambatan enggak bicaranya. Kelambatan bagi antum. Bagi antum kurang cepat ya. Dicepetin dikit. Kurang main. Sel lagi. Bab qada al hajah. Bab artinya al-madkhulu ila syai, berarti pintu. Al-madkhul tempat masuknya menuju suatu. Qada'ul hajah. Qada' artinya menunaikan kan. Hajah artinya kebutuhan. Berarti menunaikan kebutuhan, bukan membuang hajat. Menunaikan itu bukan membuang. Kalau bahasa Indonesia apa? Membuang hajat. Jadi membuang kotoran. Hajat itu bukan kotoran, hajat itu kebutuhan, kepentingan. Kalau misalnya hajat dimaknai kotoran, berarti kotoran adalah kepentingan kita. Kita buang kepentingan. Hajat itu bukan kotoran ya. Seperti hajatan. Orang lagi ngapain? Lagi hajatan. Berarti lagi kotoran, bukan. Tetapi sedang ada keperluan. Hajat, kebutuhan, keperluan. Bab qada'ul hajat artinya menunaikan hajat di sini, kalau kita kenal sebagai membuang air besar atau membuang air kecil berarti. Kencing ataupun dan semacamnya. Wal hajah. Hajah itu adalah kinayah anil baul wal ghaidh. Kinayah itu adalah suatu ungkapan. Kinayah adalah suatu ungkapan yang memiliki makna dekat dan makna jauh. Yang dimaksudkan adalah makna dekat, namun makna jauhnya juga boleh dimaknai dengannya. Itu kinayah. Antum kemarin udah belajar kan tentang kinayah? Maksudnya udah pernah kita tahu hari Ahad kan? Yang hari Sabtu belum ada yang tahu. Tapi kita singkatkan aja. Hajat itu adalah kinayah atau ungkapan anil bauli wal ghaid, tentang al baul. Al baul itu bisa artinya air kencing atau perbuatan kencing. Al ghaid di sini artikan ghaid itu tinja, ada artikan itu aja. Atau amalan perbuatan membuang tinja gitu aja. Membuang tinja bukan gini caranya. Bukan dikumpulin terus antum buang, bukan. Antum buang sendiri. Wa huwa ma'khudhun. Dan dia, huwa di sini kembali ke mana? Huwa di sini kembali ke mana? Hajat itu kan qada. Bisa kalau kita bilang ke qada. Anggap aja qada. Ma'khudhun diambil min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataannya beliau sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Idza, jika jalasa, arti jalasa apa? Zuharo bukan? Jalasa artinya zuharo ya Pak Idris ya? Zuhar ini apa tadi? Jelas. Ini jelasah? Jelas. Benar enggak? Maco. Bukan. Jelasah artinya adalah duduk. Nah, Indonesia jelas. Jika duduk seorang dari kalian ala hajatihi, atas hajatnya. Di sini maksudnya bukan hajat, di sini maksudnya bukan kotoran ya. Hah? Kepentingan kalian, maksudnya ketika sedang dalam kepentingannya. Dan itu juga kinayah, itu ungkapan tentang kencing ataupun membuang tinja. Fala yastaqbilul qiblah. Maka janganlah dia istiqbal, apa arti istiqbal? Menghadap ke kiblat. Wala yastadbiruha, dan juga tidak menduburinya, itu membelakanginya. Ingat di sini ada kubul, ada dubur. Kubul itu kemaluan depan, dubur itu belakang. Seperti qobla itu depan atau sebelum. Kalau duburo, dubur adalah akhir atau setelahnya, bisa dua-duanya. Dah, kita mulai dari judul karahatu dukhulil khala'i bima fihi zikrullah taala. Karahah berarti di sini dibenci. Dibencinya itu artinya, dibencinya dukhul al khala, masuk ke al khala. Al khala di sini toilet atau WC. Apa beda toilet dengan WC? Sebenarnya ada bedanya atau enggak? Atau tidak ada bedanya? Atau kita samain aja ya. Makruhnya atau dibencinya masuk ke khala, WC atau toilet. Khala itu dari khulu, khulu artinya kosong. Karena asalnya dulu orang zaman dahulu, yaitu ketika para sahabat radhiyallahu anhum, itu mereka buang hajat, bukan buang hajat, menunaikan hajat itu di tempat yang kosong. Khala itu kan kosong. Nah, makanya khulwah, apa arti khulwat? Kosong, menyendiri. Kalau dalam minyak sufi ya, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khulwah khala itu berarti tempat yang kosong di gurun pasir. Dan itu disebut sebagai tempat yang mana manusia membuang atau menunaikan hajatnya di sana. Karena gak mungkin menunaikan hajat di keramaian ketika itu, karena bangunannya tidak ada. Karena itu di, biasanya mereka di sebuah padang pasir, kemudian di bawahnya ada semacam dataran ke bawah sedikit, dan di situ. Karena apa? Karena tidak terlihat oleh yang di atas, orang yang di sekitarnya. Kalau ataupun kalau misalnya seperti ini di atas, nggak mungkin di sini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, okay, bima fihi dzikrullah taala, makruhnya masuk ke khala dengan apa yang di dalamnya ada zikrullah ta'ala. Maksudnya gimana maksudnya? Bisa maksudnya kebalik, bahwasanya makruhnya memasukkan, bukan masuknya. Karena makruhnya masuknya apa yang terkomposisikan dengan lafaz jalalah pada WC, ngerti gak? Misalnya misalnya Al-Quran, makruhnya nih tafsir Al-Quran aja, kan ada lafaz jalalah misalnya. Misalnya, nah dia masuknya dia ke dalam khala itu makruh. Atau kita artikan gini, kita memasukkan ini ke dalam khala itu makruh hukumnya. Nah, okay, seperti itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu." Rasulullah idza dakhala, jika beliau masuk ke khala atau ke daerah khala tersebut, wada'a khatamahu, beliau menaruh khatamnya. Ya, cincin. Cincin beliau. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh al-arba'ah. Di sini arba'ah siapa sih? Imam Sunan dan Budah. Oke, okay, berarti Imam Sunan. Berarti siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang paling awal siapa? Oh enggak, Sunan. Abu Daud. Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, dan yang terakhir Ibnu Majah. Sebagian ulama menjadikan sebenarnya Ibnu Majah itu lebih baik diganti dengan Imam Malik. Sebagian ulama. Tapi Imam Malik itu bukan sunan kitabnya, melainkan Muwatta. Al-Muwatta itu isinya surah fikih dan hadis. Oleh karena itu kalau misal kita belajar kitab Al-Muwatta itu sebenarnya kita belajar kitab fikih. Karena isinya fikih. Iya maksudnya hadis, tapi urutannya itu fikih banget. Mencerminkan fikihnya beliau, maksudnya madhabnya beliau. Enggak, kalau musnad itu sesuai dengan urutan sahabat perawi. Nah, ya sunan dan sahihain juga seperti itu. Sunan juga berurutan dengan fikih, namun tidak dengan madhabnya, maksudnya tidak mencerminkan madhabnya. Kalau misalnya sahih Bukhari, sahih Muslim juga dengan fikih murattabah. Dan semua itu awalnya siapa pionirnya? Imam Malik. Imam Malik wafat 179. Pionirnya Imam Malik. Imam Malik muhadith pertama yang menulis kitab hadith berdasarkan urutan fikih dan dicocokkan dengan mazhab beliau. Dikumpulkan berapa tahun? 40 tahun mencari hadith dalam Muwatta itu. 40 tahun dihafal oleh salah seorang muridnya 40 hari. Bukan Imam Syafi'i. Ya muridnya salah satunya Imam Syafi'i. Namun yang saya bilang 40 hari bisa menghafal Muwatta ini bukan Imam Syafi'i. Orang lain. Saya tidak hafal namanya. Apa kata Imam Malik? Ente nih. Aneh ngumpulin 40 tahun. Ente ngumpulin 40 hari aja. Zaman sekarang berkahnya hilang kalau ilmu. Kata dia, kata beliau begitu. Berkahnya tuh sekarang berkurang. Karena apa? Karena saking cepatnya itu 40 hari dihafal. Sama 40 tahun dicari, beda banget kualitasnya, tetap beda. Bakal beda. Bah, sebagaimana sekarang. Bapak mencari kitab apa kita misalnya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani mentakhrij hadis-hadis dengan kita misalnya bantuan software atau dengan kitab-kitab hadis yang mudah tertulis takhrij dan sebagainya, beda kualitasnya, jauh beda. Jangan antum kira misalnya ikhwah yang mungkin aktif di dunia maya itu belum tentu mereka bisa seperti itu di dunia nyata, bahkan kebanyakan tidak. Sebagaimana yang saya temuin langsung. Dia langsung kira misalnya terkesima dengan tulisan-tulisannya, mungkin wah ini pasti orangnya pinter banget gitu kan. Namun ketika ketemu ternyata tidak, sama sekali tidak menunjukkan apa yang seperti itu di tulisannya. Karena apa? Karena bantuan teknologi. Nah itu mayoritasnya seperti itu. Tapi ada beberapa yang enggak, alhamdulillah. Tapi mayoritasnya seperti itu. Justru yang memang benar-benar bisa justru kesulitan nulis. Baik itu kesulitan nulis karena memang tidak terbiasa membuat karya, atau kesulitan nulis karena tidak punya waktu saking sibuknya, saking mustafnya. Gitu. Iya benar, karena kemana-mana ya susah mau nulis gimana. Paling nulis sedikit-sedikit kadang-kadang. Nah iya makanya benar-benar ke Samarinda, benar-benar ke Lombok, benar-benar kemana. Akhirnya ke Rahmatullah ya kan. Baik, hadis ini ma'lul. Intinya hadis ini didhaifkan. Ma'lul berarti berillah, bercacat. Meskipun diriwayatkan oleh 4 imam sunan, namun intinya hadis ini bercacat. Kita maknai itu ada khola. Artinya jika memasuki, kalau sekarang kamar mandi dan sekarang berbangun, ada bangunannya. Kemudian wadu'a khotamahu, berarti menaruh khotamnya. Bahwasanya khotamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu an. Khotamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkomposisikan dengan 3 kata. Muhammad satu satar, satu baris, bawahnya Rasul, bawahnya Allah. Bukan dimaksudkan Allah posisi dia, enggak. Tapi ketika karena emang kecil kan, Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, khatam ini terbuat dari warok. Warok itu kalau kita mengenalnya kertas warok, tapi enggak mungkin khatam dari kertas, enggak mungkin ya, basah. Maksudnya warok di sini adalah waraku al-fiddah, lembaran logam. Fiddah apa fiddah? Indonesia apa? Perak. Perak. Ah. Menunjukkan bahwasanya orang lelaki boleh memakai cincin dari perak. Di sini atau di sini ya? Kalau di sini dilarang. Hah? Ya kan? Di sini tengah-tengah. Ya laki-laki loh ya. Siapa? Siapa? Dari kalangan mana enggak tahu. Besar-besar enggak? Iya, sedih ya itu ya. Di sini gua besar-besaran itu tuh. Khawatir bahaya tuh. Perlu dicurigai itu apa nih maksudnya ini? Tinggal di sini besar-besar terus kue panjang. Nah. Itu bahaya tuh kayak gitu. Alamatus sa'ah itu tanda-tanda kiamat ada pada dirinya. Di sini tiga besar-besar atau semuanya besar-besar. Tindik di sini terus itu. Itu preman itu namanya. jadi yang sebelah sini atau sebelah sini. Ada pun yang di tengah dan juga di sini itu di ada di pelarangannya dari Nabi SAW. Di sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW melarang kami untuk mengenakan cincin laki-laki ya. Bagi sebelah sini atau sebelah sini atau mungkin sebelah sini. Ini paham. Nah, sebelah mana pokoknya yang penting sebelah sini itu tidak kecuali yang ini. Untuk laki-laki. Adapun perempuan dan itu sebelah kiri. Rasulullah sunnahnya apa? Tangan kirinya cincinnya, bukan tangan kanan. Tapi bukan berarti yang tangan kanan sebelah ini dilarang bagi laki-laki, diperbolehkan. Namun yang lebih tepat kepada sunnah ini, yang sebelah sini. Ya. Adapun yang perempuan boleh semuanya dan boleh dengan cincin emas ataupun perak. Adapun laki-laki tidak boleh. Baik dari besi biasa juga nggak masalah kalau dari kain, dari benang terserah. Tapi ngapain cincin dari benang itu biasanya jimat dan cincin. Ya, oke. Okay. Nah, khatamnya Rasulullah SAW yang dituliskan Muhammad Rasulullah ini diwariskan kemudian, bukan diwariskan secara sorry atau secara langsung, melainkan dipakai kemudian oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah, pada zamannya Utsman itu, suatu ketika beliau radhiyallahu anhu sedang melakukan sesuatu dan bermain-main. Memainkan cincinnya di dekat sumur, sebuah sumur. Kemudian cincin tersebut akhirnya terjatuh ke dalam sumur. Nah, para sahabat pun beberapa sahabat turun ke sumur dan mencarinya akhirnya hilang. Berarti cincin tersebut hilang di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Rasulullah SAW diriwayatkan di sini walaupun hadisnya dhaif, andai hadisnya di sini bisa dijadikan sandaran. Beliau menaruh cincinnya sebelum memasuki kholat. Yang kita pahami dari perbuatan ini bahwasanya dilarang untuk memasukkan sesuatu yang adanya zikir ataupun terutama lafaz jalalah ke dalam tempat yang kotor. Niat kholat di sini bisa dikiaskan ke tempat-tempat lain sebenarnya. Kholat bisa juga misalnya antum ke terminal kemudian mendapatkan tempat-tempat kotor di terminal tersebut, itu bisa dikiaskan ke sana. Ataupun misalnya ke diskotik. Nah, di sini pelarangan misalnya di sini dilarang. Kalau dilarang di begini apalagi dengan lafal Al-Qur'an misalnya. Antum membawa Al-Qur'an ke dalam al-kholat itu jauh lebih dilarang seharusnya. Nah, itu yang kholat. Kalau misalnya ke diskotik atau buah Al-Quran, gimana? Bukan tempat yang cocok kan? Atau antum titipin dulu? Ah, saya mau bermaksiat dulu, kurang di luar gitu. Ke diskotik, langsung joget-joget. Nah, berarti kholat, jangan bikin temennya. Nanti dia ngerasa beneran. Tapi hadis ini sekali lagi dhaif. Dan kita baca yang fawaidnya. Yang pertama, istadalla bihadzal hadits man qala bi karahati dukhulil khala. Atau ustadilla bisa. Ah, istadalla. Telah berdalil dengan hadis ini orang atau siapa-siapa yang mengatakan karohah dimakruhkannya masuk ke khala bima fihi zikrullah. Siapa yang masuk? Apa yang ada di dalamnya zikrullah, menyebut lafaz Allah, itu dimakruhkan. Wastihbab tanhiyatuhu, dan dianjurkan untuk menahannya. Maksudnya dianjurkan untuk apa? Tidak memasukkannya di sini maksudnya. Wa in kana fihi syai'un minal Qur'an fa huwa ashad. Wa in kana fihi syai'un minal Qur'an fa huwa ashad. Silakan terjemahkan atau yang akhwat terjemahkan sendiri coba. Insyaallah sudah terlatih. Wa in kana fihi syai'un minal Qur'an fa huwa ashad. Silakan. Wa in kana dan apabila atau jika di dalamnya syai' sesuatu minal Quran fahuwa asyad, maka itu lebih lebih dilarang atau lebih-lebih. Wa hakama ba'duhum bitahrim, dan sebagian mereka sebagian ulama menghukumi sebagai haram, sebagai pengharaman. Ya. Berarti ada dua pendapat. Yang pertama memakruhkan, yang kedua mengharamkan. Mana yang lebih sahih? Hah? Yang lebih baik makruh. Ya. Tetapi yang lebih ihtiyat atau menjaga mengharamkan. Yang lebih menghormati mengharamkan. Namun yang lebih dekat dengan asal dalil adalah makruh. Di sini dalilnya itu dhaif, lemah. Nah, dalil yang dhaif lemah, terlebih ini adalah hadis fi'il. Al-fi'il yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bukan perkataan langsung. Berarti di sini dihukumi makruh. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Namun lebih baik kita benar-benar menjauhkan ini dari kamar mandi ya. Di suatu forum itu orang Kristen ada yang mengatakan begini, Allah itu takut dengan setan. Allah itu takut dengan setan WC. Alhamdulillah dari kalam ini. Kristen dia, dia mengatakan Allah itu dengan kata A W O H, dari Allah gitu kan. Gak tahu Kristen model apa dia. Karena sebagian Kristen juga menyebutkan Allah, kan? Allah alam. Tapi yang penting dia ngejek lah, ngejek kita. Dia berdalil. Dalilnya adalah sunnahnya perkataan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wahai Allah, ya Rob, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan betina dan setan jantan yang tinggal di dalam WC itu. Nah, doa tersebut dilafalkan sebelum atau ketika? Sebelum kan? Tetapi ketika dalam WC enggak kan? Mereka langsung bilang atau dia langsung bilang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah takut pada khubuth dan khaba'ith. Khubuth dan khaba'ith yang menang. Tetapi ketika di luar WC, Allah bisa melindungi manusia dari khubuth dan khaba'ith. Bingung enggak dengan pendalilan ini? Maksudnya cinta ya. Jadi ini pasti di dalam. Hah? Kita minta perlindungan sebelum masuk ke situ kan ya Allah, pasti kita dilindungi waktu di dalamnya. Iya, kita kan dilindungi waktu di dalamnya. Iya. Enggak, tapi sebelumnya itu kalau Allah takut dengan khubuth dan khaba'ith, ngapain kita berlindung padanya? Iya. Sebenarnya gampang sekali membantahnya, cuman karena mereka terbiasa dengan kebodohan. Namanya juga waladolin. Orang-orang gak tahu tapi sok tahu. Itulah mereka. Dan kalau misalnya kita lihat ajaran mereka itu, jika dikiaskan dengan ajaran kita, alhamdulillah Islam itu jauh sekali antara sama dan sumur, nah. Bahkan itu masih terlalu mulia sama dan sumur, antara surga neraka aja lah. Ya, na'udzubillah dari Nasrani. Itu baru satu syubhat. Kalau antum melihat di apa sebetulnya namanya, Faith Freedom apa apa itu? Pernah dengar? Indonesian Faith Freedom pernah dengar? Iya, yang biasa debat Kristen Indonesia, Kristen Islam, Yahudi dan sebagainya. Itu lebih baik jauhi situ-situ. Syubhatnya terlalu, itu yang bisa. Kalau misalnya seorang Muslim mau merealisasikan paginya beriman, sorenya kafir, itu bisa itu. Baca situ-situ. Baca dengan sikap netral, coba. Itu bisa kena itu syubhatnya. Makanya kadang kita harus menutup sikap netral kadang-kadang. Kadang kita harus benar-benar bertangsub atau fanatik kepada sesuatu, kadang. Seperti kepada Islam. Ketika kita udah benar-benar yakin dengan kebenaran tersebut. Baik, itu yang pertama. Kemudian wa hadza in tayassara, dan ini jika tayassara sedikit. Fa in khafa ala ma ma'ahu ayyusraqa ayyusraqa au tatira bihi ar-riyahu au yansahu falakaraha. Apa artinya? Fa in, maka jika khafa dia takut ala ma ma'ahu atas apa yang bersamanya dari lafaz jalan tersebut ayyusraqa dicuri. Jika takut dicuri au tatira bihi ar-riyah atau riyah artinya apa riyah? Angin. Angin menerbangkannya au yansahu atau dia lupa fala karoha. Maka tidak dimakruhkan. Contoh lain misalnya hal-hal yang sepertinya darurat. Antum di kereta. Memakai tas. Kalau dipakai terus begini berat misalnya. Kemudian di dalamnya ada buku-buku ya, kayak seperti buku-buku agama lah, pokoknya lafaz jalan dan sebagainya. Mau ditaruh di apa sih namanya itu yang di atas apa? Bagasi itu namanya? Rak. Mau ditaruh di rak itu takut lupa. Atau nanti dicuri sama orang. Ah udah taruh di bawah aja di lantai, di kaki misalnya. Nah karena kalau misalnya kayak ini beratan, maka tidak masalah kita naruh di kaki. Karena tidak ada niatan untuk menghinakan, tetapi karena memang ini yang tidak memberatkan kita dalam perjalanan. Begitu ya, itu yang mirip dengannya. Kemudian hadis berikutnya. Bab. Ma yuqalu inda dukhul al-khala. Apa yang dikatakan ketika memasuki al-khala? Wa anhu, dari siapa ini? Wa anhu dari Anas atau siapa? Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal khala aqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dakhala masuk al-khala qala. Beliau berkata, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika apa? Berlindung kepadamu dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Akhrajahu Sab'ah. Oke, ini doa ini berarti doa ini sudah ada sunahnya. Kemudian lafalnya tertentu ya. Lafalnya sudah tertentu. Kemudian momennya tertentu ya kan? Nah sekarang apakah kita mengangkat tangan ketika doa ini atau cukup lafal aja? Cukup lafal aja. Oke, berarti harus dibedakan antara doa yang tidak ditentukan momennya. Kalau doa yang ditentukan momennya, itu kita tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Nah, kecuali di mana? Di doa apa ya? Kunut. Di doa kunut. Kecuali di doa kunut. Ya, doa kunut kan sunahnya ada. Momennya ada ya kan? Nah, sekarang kalau doa-doa yang lainnya, misalnya habis salat astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma anta salam wa anta salam. Doa kan? Itu doa. Apakah kita langsung kayak gini enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah astagfirullah. Allahumma anta sampai akhir. Terus apa bedanya doa yang seperti ini dengan doa yang kita doa setelah selesai salat biasanya kan doa terserah. Nah, kalau doa dengan momen yang tertentu, ya terutama dengan lafaz tertentu, dengan momen yang tertentu intinya, itu disyaratkan tidak mengangkat tangannya. Okay? Seperti apa yang lainnya? Doa momen tertentu. Doa misalnya setelah wudu, setelah hajat, dan seumumnya azan dan sebagainya. Pada umumnya yang sudah ada momen tertentu itu tidak mengangkat tangan. Ya. Adapun kalau doa yang mutlak bebas, maka disyaratkan pada dia mengangkat tangan dan boleh juga enggak. Begitu bedanya. Seperti doa yang setelah kita sholat atau doa di antara dua apa? Di antara qomat dan azan dan qomat. Itu di situ kita disyaratkan juga kan doa, tetapi tidak muayyan, tidak tertentu. Kita terserah mau doa apa. Nah, di sini kita disyaratkan boleh mengangkat tangan dengan doa yang kita inginkan. Begitu juga dengan doa setelah sholat. Oke, seperti itu ya. Kalau khutbah tidak diangkat. Karena sahabat mengingkarinya. Namun ini yang seperti ini perkara khilafiyah juga sebenarnya. Jadi jangan terlalu ini. Kalau misalnya memang ada yang mengangkat tangannya, mengamininya, ya sudah. Jadi ini bukan perkara ya. Kita ingkari, namun kita mengingkarinya cukup sebagai bahwasannya itu adalah keyakinan kita. Kalau misalnya untuk orang lain, mungkin bagi mereka itu kebenaran, karena mereka bertakwa. Kenapa antum nggak bilang ini perkara khilafiyah? Ya? Hah? Bukan nggak sempat, mereka sendiri nggak ngerti. Kok itu, anda belum bisa bilang apa-apa kok yang untuk khotibnya. Wallahu a'lam. Kita bahas lagi ke pertemuan insyaallah. Nggak bisa anda bilang iya atau enggak gitu. Paham ya itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bika minal khabaith. Berarti kita tidak disyaratkan untuk ini ya. Belum pernah dengar kan riwayatnya Allahumma inni a'udzu bika minal khabaith wal khabaith. Oke, tangan-tangan. Belum. Berarti ya cukup dilafalkan aja. Dan dilafalkan sebelum memasukinya, meskipun ketika sebelum memasukinya sudah melihat kamar mandi misalnya, enggak masalah. Karena ibrohnya adalah di jasadnya apakah sudah masuk atau belum. Al-fawaid, faidahnya al-hadis. Atau kita maknai dulu, khubus itu apa khubus? Apa arti khubus? Khubus jamak dari? Khabith. Kotor. Artinya adalah setan jantan. Atau betina atau jantan? Jantan. Karena asalnya khabith, enggak pakai ta marutoh. Nah, ini khabith di sini, ini setan yang mutakhasis atau biasanya tinggal di daerah kotor. Jadi bukan khusus untuk WC saja. Kalau misalnya antum melihat gundukan sampah itu sebenarnya banyak sekali setan yang di sana. Karena makanannya. Makanan setan itu sampah salah satunya. Salah satu makanan setan itu sampah. Tulang. Kalau tulang itu jin muslim juga makan. Dan kotoran antum juga. Nah itu yang tinggal di WC-WC itu, tinggal di lubangnya itu, itu juga memakan kotoran antum. Walaupun antum gak melihat dimakan hilang-hilang, enggak kayak gitu. Dan juga tulang antum, apa, buang tulang itu juga makanan jin. Tetapi antum tidak akan melihat tulang tersebut hilang atau kempes atau gimana, enggak. Tetapi mereka, Allah ciptakan bagi mereka kenikmatan dalam makan itu. Dan kita enggak tahu caranya. Wal kaifu majhul wa su'alu anhu bidah. Kita enggak tahu. Tapi makan hilang tulangnya sebagian. Pasti banget hilang tulangnya sebagian gitu. Enggak gitu. Walau mungkin iya, mungkin enggak, tapi kita enggak pernah lihat kayak gitu kan. Kalau kita lihat kabur gitu. Cuman dalam tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan bahwasanya seorang dari tabi'in atau tabi'i berdialog dengan jin. Kemudian jin tersebut ditanya sama mereka, sama manusia, sama tabi'i atau tabi'in ini, apa makanan yang paling kamu sukai di bangsa kami? Yaitu jin Arab ya, bukan jin kita. Aruz. Aruz artinya apa? Padi. Nasi. Nasi paling disukain. Kemudian dikasih nasi dan dilihat nasi tersebut bergentayangan. Bergentayangan terus tiba-tiba menghilang begitu saja. Berarti lagi makan jinnya. Nah, ini bukan khurafat juga ini. Hal yang diriwayatkan. Dan kalau misalnya kita melihat sesuatu seperti ini enggak masalah juga. Karena mungkin, kenapa enggak mungkin gitu kan? Karena mungkin. Ya udah. Ngapain ada yang terbang, ada yang apa? Ya mungkin ya udah. Gitu aja. Nah, jadi sampah, kotoran-kotoran yang jelek itu adalah salah satu makanan favorit mereka. Nah, itu dia. Hah? Kemenyan? Nggak tahu nih bau kemenyan seperti apa. Ada yang seorang jin masuk Islam mengakui seperti itu lah. Kita dulu makannya ini kotoran kalian. Kita makan, tapi sekarang setelah saya masuk Islam benar-benar kok tiba-tiba ngerasa jijik sama itu semua. Dan kalau setan makan itu seperti berbutan ya. Kalau antum lihat kucing, pernah lihat kucing? Ah, kucing, ya pernah lihat anu juga orang. Kucing, anak-anaknya kan. Kalau misalnya dapat makanan satu, nah itu kalau merame-rame, ya seperti itu makannya, berebutan dan sebagainya. Kalau misalnya dapat satu, misalnya satu tulang, itu pasti satu dapat, nggak mau yang lain, marah, nggak boleh yang lain, seperti itu makan. Beda dengan yang Muslim, alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Al-khaba'ith jama' dari khubitha. Nah, khubitha itu adalah setan betina. Ini menunjukkan bahwasanya jin pun ada yang jantan, ada yang betina, dan mereka kawin melahirkan anak. Dan mereka hidupnya usianya relatif jauh lebih panjang dari manusia. Fawaidnya, yang pertama, al-hadithu dalilun ala masyru'iyatid du'a. Hadis ini adalah dalil atas masyru'iyah, disyariatkannya doa. Ketika apa? Inda di sini ketika dukhul al-makan al-mu'addi. Inda dukhul al-makan al-mu'addi li qada'il hajati bihadha ad-du'a. Disyariatkannya doa. Inda itu ketika dukhul masuk makan tempat. Nah, ketika di sini maksudnya bukan pas masuknya, melainkan sebelumnya sedikit. Al-mu'ad di sini artinya yang disediakan. Iya. Liqadha, untuk menunaikan al-hajah bi hadza ad-du'a, dengan doa ini, ya. Oke, yang kedua. Ini silahkan antum terjemahkan dan juga akhwat pikirkan sendiri. La farqa fi hadhihi al-isti'adati bainal bunyani was-sahra. Apa artinya? La farqa. Apa arti la? Tidak. Di sini berarti menunjukkan la nafi al-jins berarti menafikan eksistensi jenis tertentu. Tidak ada farq. Perbedaan. Ya, seperti furqan, furqan pembeda ya kan? Farid itu grup karena beda-beda. Tidak ada perbedaan fi di dalam hadhil isti'adah. Lafal isti'adah ini tidak ada perbedaan dilafalkan bainal bunyan was-sahra antara bunyan, apa arti bunyan? Bangunan dan sahra. Padang pasir. Ini menunjukkan dimanapun tempat yang dikenal sebagai kotor atau membuang kotoran dengannya, maka disyaratkan kita untuk berta'awud seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Antum masuk bantar gerbang misalnya, berarti disyaratkan enggak seperti ini? Hah? Termasuk juga disyaratkan, karena memang itu sumber kotorannya. Al-khubuth wal khaba'ith di sini memang terlihat seperti nama setan, tapi sebenarnya ini adalah sifat yang mana setan tersebut melekat dalamnya. Khabith kan jijik. Sebenarnya semua setan menjijikkan, tapi di sini dimaksud yang dekat dengan kejijiannya, hal-hal yang menjijikkan seperti sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, al-hadithu dalilun ala anna al-amkinatan najisata kal-hamamati wal-hushushi wal-mazabil hiya ma'wa syayatin. Hadith ini menunjukkan bahwasanya al-amkinah artinya tempat-tempat an-najisah. Nah, disebut khabith ketika berlumuran dengan najis dan juga kotoran-kotoran yang bercampur. Kal hamamat seperti kamar mandi, kamar mandi. Wal husus, di sini saya kurang mengerti mana husus. Mungkin tempat-tempat yang banyak sampahnya. Al mazabil, jamak dari mazbalah artinya adalah tempat-tempat sampah. Hiya ma'wa syayatin, ma'wa artinya tempat, tempat tinggal asyayatin, syaitan-syaitan. Dan ini sahih. Ini tempat-tempat yang kacau banyak ininya, kotorannya benar. Itu tempat-tempat yang disukai oleh syaitan. Meskipun itu di dalam rumah antum. Ya. Dan dalam rumah antum ada syaitannya. Tempat cuci piring. Ya, bisa. Senang dengan itu. Ada di rumah saya, satu ruangan di samping kamar saya. Itu ada penunggunya, alhamdulillah. Ramai. Ya, waktu masih kotor itu, saya setiap turun itu terasa di belakang ada yang ngikutin. Kemudian sebelum saya tidur tuh pasti suara-suara di pikiran saya. Jadi gak bisa tidur saya. Harus pakai headset, dengerin ceramah. Suatu hari kita beresin itu kamarnya, itu kan ruangan yang dekat rumah saya itu kotor sekali dan banyak komik-komik. Bukan komik yang ini, bukan. Komik bacaan. Banyak gambar kan. Diberesin, rayap kemana-mana. Banyak rayap, terus hancur di mana-mana, diberesin. Sorenya ada yang nangis di situ. Ada yang nangis di situ sorenya. Terdengar sekeluarga ada yang nangis di situ. Terus besok-besoknya kemudian kita panggil tukang untuk membongkar kamar itu. Terus saya sama ibu saya di situ. Apa yang terjadi kita bongkar? Pusing kita berdua langsung. Langsung pusing banget. Diserang. Habis itu ya udah. alhamdulillah. Tapi biar aja kalau dia tinggal di situ enggak apa-apa. Sampai sekarang masih mungkin. Baik, di sini juga auzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Di hadis riwayat lain ada kalimat bismillahnya. Bismillahi a'udzubika, bismillahi inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi lafal bismillah di sini itu hadis yang menyatakan seperti itu, semuanya hadisnya lemah dikatakan. Hadisnya lemah dan bertentangan dengan hadis ini. Dan juga ada hadis yang mengatakan satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqul bismillah. Satr yaitu hijab antara mata-mata jin dan aurat bani Adam. Jika masuk seorang dari bani Adam ke khala, itu dia mengatakan bismillah. Mohon. Jadi kalau misalnya seseorang mengatakan bismillah, maka itu menjadi tameng dan penutup antara auratnya dan mata-mata jin. Dan hadis tersebut gharib dan didhaifkan oleh Imam Nawawi. Dhaif. Tapi wallahu a'lam. Bisa benar, bisa enggak, wallahu a'lam. Yang penting ada, pasti ada khasiat dari Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith yang kita tidak ketahui. Mungkin aja itu khasiatnya, mungkin. Mungkin aja yang lain yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Seperti doa untuk jima misalnya. Ya kan? Supaya enggak diintipin kan? Nah. Begitu juga dengan doa-doa lain. Jadi seperti ada penghalang antara jin dan manusia dari doa-doa tersebut. Kemudian hadis berikutnya. Hukum al-istinja bil ma' minal bauli awil ghaid. Hukum istinja. Apa istinja di sini? Atau sudah lupa arti istinja? Cebok. Iya. Mana halusnya cebok ya? Membersihkan. Mana kasarnya itu? Hukum membersihkan bagian tubuh ya, yang darinya keluar najis dengan air membersihkannya. Minal bauli wal awil ghaid, dari air kencing ataupun tinja. Wa anhu, dari siapa ini? Anas bin Malik. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki al-khala. Fa ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatan min ma'in wa anazah. Fayastanji bil ma', muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke khala. Fa'ahmilu ana, maka aku pun membawa. Hamala yahmilu artinya membawa. Orang hamil artinya orang yang membawa. Iya. Wa ghulamun, berarti saya membawa dan juga seorang anak laki-laki. Ghulam itu artinya anak yang belum berjenggot. Seperti anda. Masih ada, alhamdulillah masih muda. Itu gulam. Enggak, kalau ketua enggak. Gulam itu anak. Terkadang orang yang sudah dewasa dikatakan gulam itu sebagai bagian dari majaz. Yang itu adalah ejekan ya. Nahwi wa gulamun nahwi, maksudnya gulam nahwu. Nahwu itu seperti, misal. Ya kan? Oleh karena itu ilmu nahu, kenapa disebut ilmu nahu? Banyak permisalan, karena pasti membutuhkan permisalan dari kaidah tersebut. Ya. Semisalku, maksudnya seusiaku, idawatan min ma. Idawah artinya apa? Apa di sini idawah? Di sana artinya apa? Mustafik. Bejana. Air sekantong kulit. Beda penerjemahan. Yang mana yang lebih rajih ini? Bejana atau air sekantong kulit? Itu bahasa kerajaan, itu bahasa preman atau gimana? Sebulu salam. Sebulu salam. Iya, ada idawa di sini, ada dua makna di sini. Dalam buku Risalah Majapahit, idawa itu adalah bejana. Antum? Terjemahnya sebulu salam apa? Air sekantong kulit. Air sekantong kulit atau sekulit kantong atau sekantong kulit? Sekantong kulit. Yang benar adalah dua-duanya benar. Bejana jika artinya wadah, benar. Air sekantong kulit itu benar. Hah? Ya, wadah. Bejana benar. Air sekantong kulit lebih spesifik itu benar. Dan memang idawa itu adalah sebuah bejana atau sebuah wadah yang terbuat dari kulit. Gitu. Oke? Okay? Ini jamak antara keduanya daripada nanti bertengkar kalian berduaan. Min ma'in wa anazah. Nah, sekarang anazah artinya apa? Tongkat kecil. Hah? Tongkat kecil. Kecil. Berarti yang dibawa oleh beliau, yang dibawa oleh Anas bin Malik dan juga anak serupanya adalah satu bejana, satu wadah dari air dan juga tongkat kecil. Fayastanji bilma, dan maka beliau pun beristinja dengan air tersebut. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam satu jalur. Oke. Faidah dari hadis ini adalah yang pertama, al-hadithu dalilun ala jawaz al-iqtisar ala al-istinja bilma. Hadith ini menunjukkan bolehnya al-iqtisar. Al-iqtisar kan artinya pendek aslinya. Maksudnya adalah mencukupkan pada al-istinja bilma, beristinja dengan air saja. Karena kan ada istinja dengan air, istinja dengan batu atau yang semisal batu, atau menjamak antara istinja dengan batu dan air, atau semisal batu dengan air. Nah, jadi bolehlah dengan air saja. Yang terbaik adalah air dengan selainnya, dengan batu atau semacamnya, tisu dan lain-lain. Bisa dikiaskan batu, tisu, kayu dan lain-lain. Asal bukan tanduk hewan, bukan makanan, bukan roti, bukan apa-apa, atau bukan orangnya langsung, bukan. Waqad karaha atau waqad kariha dzalika ba'dul ulama. Sebagian ulama memakruhkan hal tersebut. Berarti memakruhkan istinja dengan air saja, harus ada barang lain, benda lain yang dipakai sebagai media istinja selain air. Wa illatul karaha, illah atau sebab. Maknanya sebab aja di sini. Sebab karaha, sebab makruhnya indahum bagi mereka, yaitu sebagian ulama, mulamasatun najasati bil yad, yaitu mulamasah. Mulamasah itu artinya menyentuhnya an najasah, najis tersebut dengan yad. Wa hadza qaulun dhaif, dan ini adalah perkataan yang lemah. Dulu pernah ada yang menanyakan, kalau salah Iqbal namanya, menanyakan apabila kita terkena najis apakah membatalkan wudu. Waktu itu saya menjawab membatalkan kalau misalnya banyak. Dan yang benar adalah enggak. Jadi saya rujuk ya. Yang benar adalah enggak. Ngerti enggak maksudnya? Jika seseorang tercipratkan najis misalnya, cipret kena najis, kan? Kemudian apakah antum batal wudunya? Enggak. Tetapi wajib untuk membersihkannya. Menyuci, yang penting sampai bersih lah, menghilangkan najisnya. Begitu ya. Nomor kedua, al-hadithu dalilun ala annahu yanbaghi lil muslim ayasta'idda bituhurihi inda qada'i hajatihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yanbaghi selaiknya, sepantasnya, sepatutnya, seyogianya, sewajarnya, lil muslimi, untuk orang muslim, ayasta'idda, agar dia apa? Prepare, bersiap-siap, bituhurihi, dengan tuhur. Apa arti tuhur? Persuciannya, maksudnya dengan apa nih? Dengan media yang dia akan bersuci dengannya. Maksudnya itu seperti air, tisu atau lainnya. Inda qada'i hajatihi, ketika menunaikan hajat. Nomor tiga. Tapi bisa juga diartikan bahwasanya jika antum mempunyai budak ataupun anak ataupun yang lainnya, anak buah, boleh mereka ditugaskan untuk membantu antum, bukan membantu cebokin, bukan, tapi membantu antum untuk mempersiapkan apa yang akan antum menjadikan media untuk bersuci. Nomor tiga, fadilatu Anas radhiyallahu anhu haitsu tasharrafa bi khidmatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah artinya kemuliaan atau keutamaan. Keutamaan siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu haitsu dari segi tasharrafa. Boleh juga tasharrufin. Tasharrafa boleh tasharrufin. Dua-duanya benar. Kalau tasharrafa berarti fi'il madhi. Ini artinya adalah termuliakannya Anas bin Malik bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membantu Nabi itu adalah suatu kemuliaan. Sebagaimana kini membantu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tegak, itu adalah suatu kemuliaan. Makanya antum jangan give up ya. Walaupun mungkin ilmunya belum seberapa misalnya, bahasa Arab paham belum seberapa, namun tetap layak bagi siapapun dari kita semua untuk menyebarkan sunnah Nabi SAW, baik dari segi perbuatan langsung mencontohkan ataupun menyebarkan hadis ataupun mengajarkan walaupun satu hadis, misal dua hadis. Misal orang tua mengajarkan pada anaknya, terutama anak usia 5 sampai usia SMP, itu ajari. Karena kelak akan ingat. Kelak akan ingat ketika dia sudah usia 20 ke atas, akan ingat itu apa yang diajarkan. Dan yang dia ingat bukan hanya pelajarannya saja, tapi bakti orang tuanya pada anaknya. Itu akan berpengaruh insya Allah. Oke, ada pertanyaan? Ini kayaknya bakal banyak. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Di sini tidak dijelaskan gunanya di sini untuk apa? Tongkatnya panjang, satu tongkat panjang. Ada gunanya? Iya, maksudnya ada digunakan untuk apa sesuatu? Atau sekadar membawa aja? Memikul air. Wallahu a'lam. Saya enggak bisa mentakwil apa gunanya lagi. Kemudian istihbabul bu'd wal istitar inda qada'il hajah. Silakan diterjemahkan. Istihbab dianjurkannya atau disukainya al bu'd. Apa arti bu'd? Jauh. Disukainya, disunnahnya, disunnahkannya jauh. Wal istitar. Istitar. Nutup. Ah, mencari penutup, berhijab. Bukan berhijab muka. Ketika menunaikan hajat. Contohnya, Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, li kepadaku, khudhil idawata. Khudh itu fi'il amr, perintah, artinya ambillah al idawah. Apa arti idawah? Tadi apa? Berjalan dari kulit. Itu sama artinya di situ sekarang. Yang idawah sekarang artinya sama. Iya, sama, alhamdulillah. Kirain nanti ada perbedaan dari penerjemahan. Ambillah al-idawah, wadah tersebut. Fantolako, maka beliau pun intolako. Intolako berarti pergi, bertolak. Hatta tawaro ani, hatta artinya hingga, sampai. Tawaro ani, tawaro artinya istataro. Tawaro artinya istataro. Istataro artinya adalah berselindung dariku. Berselindung dariku berarti berselindung dariku berarti menyembunyikan diri dariku, maksudnya agar tidak terlihat olehku. Faqadha hajatahu, maka beliau pun menunaikan hajatnya. Muttafaqun alaih. Faedah hadis ini, al hadis dalilun ala istihbabil bu'di wat tawari 'anil nas. Iya, silakan. Hadis ini menunjukkan atas disukainya jauh menjauhi dan tersembunyinya dari manusia ketika iradah tajah. Iradah apa? Ingin menunaikan li'alla tura auratuhu, agar tidak terlihat auratnya. Au yusma'a sawtuhu, atau tidak, atau tidak terdengar suaranya. Au tushamma ra'ihatuhu, atau agar tidak tercium ra'ihah. Ra'ihah itu aroma. Ra'ihah. Ra'ihatuhu. Tadi kan ada rihah. Tadi ada apa tadi sebelumnya? Ada riah ya tadi ya? Riah itu angin. Kalau ra'ihah aroma, bau. Rih juga bisa angin. Ya, kemudian roha, apa arti roha? Rehat, istirahat. Istiroha, istirahat. Wahada in kana fi as-sahra, dan ini jika di as-sahra. Di apa? Padang pasir. Bagaimana kalau di sahra tapi di bawahnya air? Empang maksud saya. Empang, kemudian ada markas di sana. Ya. Gimana itu termasuk khola bukan itu? Hah? Yang di sini? Termasuk khola. Khola juga itu kan? Iya termasuk khola. Hah? Iya. Sekalian ya. Itu bukan infak, no, itu bukan infak. Bajin. Perbuatan sama kayak kan gitu ya. Hah? Iya, masa menginfakkan pada jin itu. Nah itu juga bisa disyaratkan nggak kita Allah ma'ini alul bika mufakkir Allah, disyaratkan juga. Karena itu termasuk kolak juga. Sebelum masuk ke area panggung. Iya, sebelum masuk ke sananya. Nah di situ juga kita bisa katakan di sana adalah makan syaitan juga bisa. Karena di sana tempat menutup, tempat membuka aurat. Masanya sebagian kola empangnya ini enggak ada pintu ininya, tutupnya. Nah, sehingga kalau misalnya kakek-kakek manjat pohon kelapa itu jadi kelihatan jelas dan sebagainya. Kola alamiah namanya. AC alami ada, ini WC alami. Kalau waktu saya di pesantren dulu kelas 1 SMP, ada beberapa teman dari Lombok, dari kecamatan namanya Aikmel namanya, orang Lombok lah pokoknya. Tiga orang, trio kemana-mana, juga ke WC bareng-bareng mereka buang air di sana. WC-nya satu. Bertiga mas, saking kemana-mana bareng-bareng. Itu ketika desonya masih ada. Sekarang alhamdulillah udah jadi ustaz semua. Itu ketika dulu zaman jahiliyah mereka. Hah? Dulu waktu masih kecil-kecil sekali, masih kecil-kecil mereka. Masa SMP. Satu SMP-nya masa saya itu polos dulu. Bukan kayak sekarang. Satu SMP masa saya itu, kalau sekarang tuh kayak kelas 3 SD-nya sekarang. Ya enggak, Pak. Apalagi zamannya Pak Idris. SMP tahun 70-an. Wah, enggak tahu. Oke, okay, ini ada pertanyaan. Ayang, ya Ipon, ada pertanyaan? Atau yang lainnya? Jika saat kita ke kamar mandi namun menyalakan murotal di luar kamar mandi sehingga terdengar sampai kamar mandi, apakah itu tidak boleh? Apakah itu boleh? Di sini kita tidak bisa boleh atau tidak, juga enggak masalah sebenarnya. Jadi kita ke kamar mandi, kita menyalakan murotal di luar kamar mandi sehingga terdengar sampai kamar mandi. Ya udah, biarkan aja. Masa kita tutup kuping di kamar mandi? Gak mungkin. Masa kita melarang radio tersebut untuk tidak menyuarakan sampai kamar mandi? Gak mungkin. Jadi tidak masalah. Kemungkinan. Oh iya, kalau misalnya dalam hati itu mengingat saja, kalau mengingat Allah nggak masalah. Mengingat Allah, tapi maksudnya ada lokal di luar. Nah itu anak ke bawah. Jadi mengingat Allah sih lebih matikan. Kita lebih matikan ketika mampu. Namun kalau misalnya nggak mampu ya udah. Itu style. Nyalakan murotal di luar kamar mandi ya. Iya. Sebenarnya hari ini nggak terlalu bermasalah sih sebenarnya, karena kadang kalau misalnya di kamar mandi terbawa gitu, kadang juga nggak disengaja. Jadi usahakan untuk tidak terbawa aja. Jika saya membawa mushaf Al-Quran ke dalam tas dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi, WC, bagaimana hukumnya? Tidak masalah jika memang itu di luar rumah ya. Kalau misalnya di luar rumah ngapain antum di rumah sendiri bawa tas masuk WC? Apalagi ini akhwat, karena bisa aja nanti tas, barang-barang di tas akhwat itu biasanya lebih berharga daripada barang-barang di tas ikhwan. Ya enggak? Karena kalau misalnya yang akhwat kehilangan tas itu histerisnya minta ampun. Di dalamnya itu ada kosmetik, ada apa-apa dan sebagainya. Kalau kita enggak ada, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya hilang, hilang aja kan alhamdulillah. Deskripsi. Hah? Aduh, itu saya itu. Tas saya itu. Dan bagaimana dengan Al-Quran digital yang ada di aplikasi-aplikasi handphone? Maka hukumnya ini berbeda dengan Al-Quran cetak. Tidak apa-apa, dipegang tidak apa-apa, dibaca tidak apa-apa dan sebagainya. Bagaimana dengan kitab atau buku-buku yang dalamnya juga terdapat potongan ayat-ayat Al-Quran? Asalnya makruh sebagaimana Al-Quran ya, karena di dalamnya ada ayat-ayat dan sebagainya. Tetapi ketika memang ditakutkan akan hilang dan sebagainya, maka diperbolehkan untuk membawanya masuk. Wallahu a'lam. Oke. Selesai? Atau kita teruskan? Teruskan satu pembahasan lagi ya. Kemudian hadis berikutnya ada 4 nomor. Bayan ba'dul amak bayanu ba'dil amakini allati yunha 'anit takhalli fiha. Penjelasan tentang sebagian amakin. Amakin jamak dari makan. Jamak dari makan. Makan artinya tempat. Allati yunha, yang dilarang, an at-takhalli fiha. Dilarang untuk apa? Untuk at-takhalli. At-takhalli di sini artinya apa? Berhalwat. Hah? Maksudnya untuk menunaikan hajat padanya di dalamnya. Ngerti enggak? Ngerti? Pak Idris paham? Pak Idris paham? Tempat-tempat yang dilarang kita untuk menunaikan hajat di dalamnya atau padanya. Iya, paham? Iya. Kita baca dulu hadisnya. 4 hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Rawahu Muslim. Kemudian zada Abu Dawud wa an Muadz wal Mawarid wa li Ahmad an Ibn Abbas aw naqimain wa fihi ma dha'f wa akhraja At-Tabrani annahya an tahta. Hah? Ini an tahta, an tahta. An tahti atau an tahta? Hmm? Di sana apa? Di antum apa? An tahti ya? Saya enggak tahu ini secara nahwu ini gimana, atau ini dzarf atau apa. Hah? An tahti ya? Nomor 92. Ah, 93 maaf. Hah? Nomor 93 wa akhraja Tabrani annahya an tahti al-asyari al-muthmira. An tahti. Di sana apa? Tahta. Ada an enggak? Oh, berarti punya kita ini ada yang kurang. Antum tambahkan wa akhrajat Tabraniyu annahya an qada'i an bukan hajati, hajati tahta. Nah, ini yang benar. Ini berarti an qada'il hajati tahta apa lasjar, lasjar al muslim. Kemudian setelah al-asjar al-muhmir apa? Wa dhuffati apa dhuffati? Dhuffati. Di sini salah ini. Dhuffah ini salah. Atau kurang tepat. Dhuffah yang benar. Dhuffati an an-nahri al-jari min hadith Ibni Umar. Dhuffah bukan dhuffah. Dhifati an-nahri. Al-jari min hadith Ibn Umar bi sanadin dhaif. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inain." Ittaqu artinya takutlah oleh kalian. Al-la'inain. La'in. Aslinya la'in itu adalah orang yang melaknat. Tapi maksud di sini adalah perbuatan yang membuat orang melaknat perbuat orang yang berbuat tersebut. Perbuatan yang membuat orang lain melaknat orang yang berbuat tersebut. Laknat itu apa? Laknat adalah mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan itu adalah laknat, ya. Karena mendoakan keburukan berarti mendoakan jauhnya orang yang didoakan dari rahmat. Karena laknat itu at-tardu min rahmah. At-tardu min rahmah itu adalah pengusiran dari rahmat. Jadi jauhkanlah oleh kalian atau takutlah kalian akan dua perbuatan yang menjadikan orang mencela atau melaknat yang berbuat perbuatan tersebut. Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Itu pertama. Alladzi yatakhalla. Di sini ya takhalla maksudnya adalah yang dihajatamu, ya, yang menarikan hajat fi tariqin nas, di jalan manusia. Tariqin nas, jalan manusia yang biasa dilalui oleh manusia, bukan jalanan yang tidak dilalui manusia. Kalau misalnya ada jalan setapak, namun sudah ada indikasinya bahwasanya jalan tersebut tidak pernah di lalui oleh manusia, lalu dia buang air di situ atau menunaikan hajatnya di situ, apakah dia salah? Tidak, karena dia sudah merasa hampir yakin bahwasanya jalan ini sudah tidak lagi dipakai. Nah, jadi berarti tariqin nas, jalan manusia, maksudnya jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Au fi dhillihim, atau dalam naungan mereka. Maksudnya adalah daerah yang mana manusia sering bernaung pada daerah tersebut, atau di daerah tersebut, atau ngasuk di daerah tersebut. Ngasuk itu apa ya Indonesia? Hah? Berteduh. Berteduh. Istirahat. Seperti pohonan atau di kafe. Siapa yang mau di kafe? Ada gitu orang mau buang-buang hajat di sana, menunaikan hajat di sana. Menunaikan hajat di kafe. Minum. di kedai. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian zada Abu Dawud an Mu'adz. Tadi kan Muslim meriwayatkan, sekarang Abu Dawud meriwayatkan juga dari Mu'adz bin Jabal. Ditambahkan Al-Mawarid. Al-Mawarid itu nama kamus. Apa arti Al-Mawarid? Sumber air. Waroda yaridu. Wirid. Wiridan. Apa artinya? Tadi mana sumber? Al-Mawarid itu bisa sumber-sumber mata air atau tempat-tempat air minum, tempat-tempat orang-orang meminum air dari situ. Mawarid. Waroda yaridu itu terwiridkan, teraslikan, ada aslinya, ada sumbernya. Berarti wirid, zikir-zikir itu harus ada sumbernya sebenarnya. Kemudian wali Ahmad, milik Ahmad, diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, diriwayatkan au naqrimain. Apa artinya apa? Ya, diri selama jepahi tempatnya. Tempat berkumpulnya air. Jantung? Tempat bergenangnya air. Dan selama air itu harus suci ya. Hah? Iya. Kalau kotor juga gak ada gunanya. Kita tambahkan dengan tinja juga sama aja. Wafihima do'uf. Jadi tadi tambahan Mawarid oleh Abu Dawud dan tambahan Aunak Rima'in oleh Ahmad dan Musnadnya, itu kedua-duanya ada do'ifnya. Adapun yang sahih hadisnya adalah yang hadis riwayat Muslim tadi, yang pertama. Kemudian Imam At-Tabrani akhraja di sini artinya rawa, meriwayatkan ya, dengan sanadnya. Akhraja di sini artinya meriwayatkan dengan sanadnya. Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad an-nahya, sebuah larangan an qada'il hajati tahtil asjaril muthmira. Larangan dari apa? Tentang apa? Menunaikan hajat tahta, di bawah al-asjar al-muthmira, pohon-pohon yang al-muthmira berbuah. Kenapa kok di sini dilarang di bawah pohon-pohon yang berbuah? Dari banyak segi. Pertama, pohon berbuah itu biasanya ya lebih sering dikunjungi oleh manusia daripada pohon yang tidak ada manfaatnya, tidak ada buahnya. Ya enggak? Sehingga ketika petani datang bukannya menemukan buah, malah menemukan buah lainnya. Petani itu melaknat. Sehingga akhirnya melaknat, yang dilaknat itu bukan buahnya, pelakunya yang menelurkan buah itu. Kemudian dari sisi lain, bahwasanya bisa jadi buah tersebut jatuh. Nah, kemudian kalau terkena dengan keperamatan itu, dua rasa. Kemudian di sisi lain, bahwasanya bisa saja apa yang dibuang oleh manusia di bawah pohon tersebut berpengaruh pada kualitas pohon ataupun buahnya. Bisa saja. Nah, itu dari segi sebenarnya. Kemudian wadhifatin nahri al-jari. Dhifah. Dhifah di sini artinya apa? Nahar, ini dhifah. Tepian. Tepian di sini baik itu yang dia tepian yang kena airnya ataupun tepian yang dekat dengan air. Ya. Jadi bukan tepian yang di dataran aja, tapi yang kena sama airnya juga dilarang. An-nahar, sungai, kali. Al-jari, yang mengalir. Oke. Tepian yang bukan kena air tetap dilarang. Kenapa? Karena bisa saja nanti orang ke sungai itu bisa. Kemudian bisa saja air nanti akan pasang ke atas, naik ke atas. Kemudian terkenal terbawa, akhirnya terhadiahkan kepada yang mencuci di sebelah sana. Berkirim. Jadi nenek itu seperti yang banyak. Sering banget itu yang lewat. Mungkin bisa. Iya, gitu. Jadi ya, mungkin sambung colek dulu. Kasih alamat. Hah? For you. Bingkisan. Oke, dhifatin nahr al-jari min hadith Ibn Umar. Dari hadith Ibn Umar dengan sanad yang dhaif. Baik, semuanya ini dhaif. Tiga hadith ini dhaif semua. Seolah-olah tidak ada gunanya, tapi ada gunanya. Hadith ini dhaif, tapi maknanya dikuatkan. Maknanya benar. Karena makna coba ya, kita ya, riwayat Abu Dawud Mawarid kan, air, sumber air. Ya. Kemudian yang kedua apa? Genangan air. Kemudian yang ketiga apa? Al-Asjar al-Muthmirah, naungan ya kan? Kemudian yang seterusnya air yang mengalir. Semua itu dari empat-empat sifat atau empat tempat tersebut, itu kan bakal ditemuin manusia. Jadi ilahnya kena. Ilah yang mana manusia akan mendapatkannya dan akan melaknat pelakunya kena. Ilahnya dapat, sebabnya, sebab pengharamannya dapat. Kalau pengharaman yang pertama, ya takwala fitorikinas, di jalan manusia, sebabnya dia akan dilaknat ya sama orang. Kemudian di naungan, di pohonan, sebabnya juga dapat. Di mawarid, sumber air. Lebih-lebih orang mau nyari air buat bersih-bersih, ini buat minum, buat apa ini, malah di sumber air. Kemudian genangan air. Ya tentu saja genangan air. Apa yang genangan air tersebut? Kalau di sana dekat sawah misalnya, di tempat kan dekat sawah kadang kan ada genangan airnya. Ya khusus untuk petani untuk cuci-cuci apa. Ketika menemukan adanya benda seperti itu, otomatis akan keluar semua bahasa daerahnya kan. Kemudian di bawah pohon, ya muthmirah, pohon yang apa? Yang membuah, ya kan? Bisa pohon yang membuah. Kemudian di samping kali. Berarti baik itu di mata airnya atau di samping kali itu tetap dilarang. Karena itu akan mewariskan kepada daerah berikutnya. Dan kalau makin memperbanyak orang-orang seperti itu, apa jadinya nanti? Mari kita kembali ke al-fawaid. Yang pertama dan yang terakhir, dalat hadhil ahadith. Hadith ini menunjukkan atas nahi, dilarangnya at-takhalli, menunaikan hajat fi ba'dil amakin, di beberapa situs. Walladhi tahassala min hadhil ahadith, dan yang terhasilkan min hadhil ahadith, dari hadith-hadith ini ada berapa mawadi', ada berapa situs? 6. Situs mawadi', 6 tempat. Wahiyya tariqun nas, jalan manusia. Wadhil, naungan. Al-mawarid, sumber air atau tempat air. Wanaf ilma, genangan air. Walasyaran muthmirah, pohon-pohon yang berbuah. Wajanib an-nahar, sisi sungai. Taib. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.